صلي وسلم دائما I'm not. saya bisikin saya, ini lagu mestinya dibawain depan pejabat semua ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah. Doain, kader saya biar panjang umur. Sehat walafiat. Manfaat untuk